Tulade Rasul Paulus ode jamaati tokota lo Efesus. Efesus pasal 1. Salamu londo oleh Paulus ta ilo kanda kilo Allah Ta'ala lo ale Rasul Isa Almasi ode tau tau walata tilulawoto Allah Ta'ala tokota lo Efesus. Dewita itu tau tau walata paracaya ode oleh Isa Almasi. Allah Ta'ala tipa pando, wau ti Isa Almasi eando, ma manguhime rahmati, wau udame, ode oli mongoli mololaita. Patuti pujiolo, Allah Ta'ala tipa apa, li Isa Almasi eando. Allah Ta'ala longuhime barakati ode olando, loli oli Isa Almasi, de wito ito, nga amila barakati rohani, londo soroga. Allah Ta'ala lolawa ta'alando muarit wau, woli Isa Almasi, tau dunia botie di papilo poali lio alihu itu mali suci wau dila ototala totalu lio Allah Ta'ala matole angundo tunggulo tiolo lando me lando londo u omo omolu lomai muali mongwara iyo moli oli Isa Almasi motu ude wolo niati u ihilasi wau kohondaki lio wolo u odito tau tawala mamumuji Allah Ta'ala tamasahuru sababu tiolo ngohi barakatu wa rahmatu ode lando loli oli Isa Almasi wala iyo ka otoli angio. Loli opopatul Isa Almasi to salifu, ito maloli ma usalamati, warusando ma ilahumungulu Allah Ta'ala, motu ude wala okokaya lo rahmati lio. Umailu hilio mai, ode olando wala ule lebea to delamo nga amila hikimati, waupong otota. Tio malopopatatai lo rahasia lo kohandaki lio ode olando, motu ude lo niati lio, dewito itu niati hilasi umati landulio mai londo umulo-mulo lolo mai to delomo oli Isa Almasi. To malega napu aku tulio, Allah Ta'ala ma mapotunggulo niati lio. Dewito itu mapotuau to oli Isa Almasi, uhe tua-tuawa, utohulungo, miala utohuta. To delomo oli Isa Almasi olong, ami mati landulio mai moali umati lio londo umulo-mulo lolo mai, motu ude lepatujulu Allah Ta'ala, umma popo ujudu lio, umma tu ude lo kohandaki lio. Walau u odito, tau-tau walau ma memuji Allah Ta'ala tamasahuru, sababu amit tau lo Yahudi tabohu lio pilaracaya ode oli Isa Almasi. Timungoli olo ode lo ami, ma pilaracaya ode oli Isa Almasi, tau lo odungnya habari ubanari, dekwito itu, injili umma osalamati oni mongoli. Wau timungoli macilapua lio lo roh lo Allah Ta'ala, umma pilo janji lio boito. Roh lo Allah Ta'ala itu, tuwa ta awali lo bahagia ngindo, uma sila dia malu Allah Ta'ala to seroga. Wa uma tolimondo, tau Allah Ta'ala maa mapo bebasi maa lo nga amila haku lio. Walau uodito, tau tawala maa muji Allah Ta'ala tamasahuru. Walau uodito, tau wau lo odung hea temimbi imani limongoli ode li Isa ea, wau toli angin mongoli ode tau tawala tatil lawoto Allah Ta'ala. Wa odila ilo berendi lio, hemo syukuru ode Allah Ta'ala. Sababu ti mongoli, wa ula itu hemo dua oli mongoli. Wa hemo hile ode Allah Ta'ala li Isa Almasi eando, dekwiti itu ti papa bungulo umasahuru, alihutia mongohimai oli mongoli hikimati, wa wahyu, tunggulo ti mongoli muali lebe motota lo Allah Ta'ala. Wa olo hemo dua, alihutia mongohimai pikiran ili mongoli, tunggulo ti mongoli mengarati, walau umuali harapu oli mongoli, to Allah Ta'ala, tamalo ibode oli mongoli. Walau ti mongoli olo mengarati, de umailaba oga galio lo bahagiang umati lantu malo Allah Ta'ala, to seroga, ode tau tawala tati luau tio. Walau ti mongoli olo muali mengarati, de otutu uda kawasa lo Allah Ta'ala, ode olanto ta paracaya, ode oli Isa ea, motu ude walau lotolo kawasa lio. Walau kawasa baito, Allah Ta'ala pembangumai oli Isa londo kuburu, wau pilo pohulo iyo maa to ambahu olawala lio to seroga. Bilulu ali Isa baito lebe malangkato lo kawasa lo roh, wau kawasa lo pemerenda, lati-lati alo wau jini-jini alo, wau timiru tau ta otilanggulo, dila boto jamani botie, boto jamani hadunggawamai olo. Wau nga amila uhetua-tua uwa, pilo pata alukumalo Allah Ta'ala ode oli Isa Almasi, wau ti Isa Almasi tila tapulio mao, lo alita uwa lo uhetua-tua uwa, alih umati lio mololi mubarakati. Umati itu wujudu lo owaluo li Isa Almasi, tawaluo to nga amila tambati.